Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-19 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa fi amwalihim حق للسائل والمحروم. Masih berbicara tentang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pada hak-hak atau harta benda mereka terdapat hak bagi orang miskin. Dia berikan kepada mereka tentunya lisaili, orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan juga orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang-orang yang bertakwa terkait dengan harta bendanya memang diletakkan pada haknya. Barakallahu fikum. Orang miskin, dia membantu orang miskin, baik yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dalam penciptaan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri-diri kalian, tidakkah kalian melihat? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab rezeki-rezeki kalian, ai hujan yang dimaksud. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga di langit di mana terdapat tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan langit itu rizqukum. Maksudnya, terdapat sebab-sebab mendatangkan rezeki buat kalian, air hujan. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mitlama annakum tantiqun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah janji yang benar. Janji itu, kata Allah Azza wa Jalla, mitlama annakum tantiqun, permisalan kalian berucap, kalian tidak akan ragu-ragu terhadap ucapan kalian. Janji-janji Allah Azza wa Jalla seperti kalian berucap. Ai, setiap ucapan yang keluar dari lisan engkau, anda tidak ragu padanya. Anda yakin apa yang diucapkan. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi amwalihim haqqun wajibun wa mustahab. Pada harta benda orang-orang yang bertakwa itu, yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terdapat hak yang wajib dan juga hak yang mustahab. Wajib berarti ditunaikan. yang mustahab dianjurkan untuk memberikan bantuan kepadanya. Lissaili wal mahrum. Dia perhatikan hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ay lil muhtajin alladzina yatlubuna minan nas walladzina la yas'alunahum. Orang yang bertakwa terkait dengan harta benda mereka, mereka berupaya untuk membantu dan memberikan hak kepada orang yang membutuhkan, baik mereka itu meminta-minta karena kebutuhannya atau mereka tidak meminta-minta. Mereka butuh tetapi tidak sampai kemudian meminta-minta. Barakallahu fikum. Kan tipe manusia terkait dengan ini banyak sekali. Barakallahu fikum. Ada yang memang dijadikan meminta itu sebagai pekerjaan. Sebagai pekerjaan. Bahkan maaf-maaf, orang yang meminta-minta itu terkadang lebih kaya dari seorang pedagang di pasar. Ia bisa punya ini, bisa punya mobil, bisa rumah, bisa punya tabungan. Jadi meminta-minta itu dijadikan sebagai pekerjaan. Barakallahu fikum. Nah, inilah dia yang dimaksud oleh hadis-hadis yang banyak yang ditulis oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala di dalam Dhammu al-Mas'alah. Dhammu al-Mas'alah, risalah beliau. Barakallahu fikum. Nah, tentu bagi orang yang bertakwa tidak akan membiarkan orang yang membutuhkan kemudian sampai meminta-minta. Dia berupaya untuk segera memberikan bantuan kepadanya. Barakallahu fikum. Karena dia faham dan dia mengerti apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam hadith Nabi alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang melepaskan seorang mukmin di dunia ini dari kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan darinya kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kemudahan pada orang yang mendapatkan kesulitan. Taruh-taruhlah dia punya hutang, dia faham. Ya, saudaranya ini belum punya, bukan karena dia adalah orang yang mengentengkan dan meremehkan, memang enggak punya. Pas pada waktu yang telah bersepakat, berjanji membayarnya, ternyata tidak memiliki. Dia mencoba lagi memberikan bantuan, ya enggak apa-apa bulan depan, enggak apa-apa bulan depan lagi, terus demikian. Maka masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. May yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Berarti dibayar kontan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia. Upaya engkau melepaskan orang dari kesulitan, Allah Azza wa Jalla akan mengganjarnya, membayarnya kontan di dunia dan juga akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang kita korbankan. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wallahu fi aunil abd ma kanal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah selalu menyertai hamba selama hamba itu memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Maka tentu hadis inilah yang menggembirakan, ya, kita sebagai asatidah, al-abal, ikhwan dan seterusnya, yang terus meluangkan waktu untuk memberikan yang terbaik buat muslimin dan muslimat, buat putra putri muslimin dan muslimat. Harapannya Allah Azza wa Jalla mengganjar lebih baik di akhirat kelak dari apa yang kita korbankan di dunia ini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah yaqulu ta'ala da'iyan ibadahu ila tafakkuri wal i'tibar. Pada ayat yang ke-20 dari surat Az-Zariyat, Allah Azza wa Jalla berfirman, da'iyan, menyeru, mengajak hamba-hambanya untuk berfikir. Mengajak hamba-hambanya untuk i'tibar, bisa mengambil pelajaran. Terhadap apa? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Mari kita lihat apa yang dia gambarkan. Wa dzalika syamilun li nafsil ardi. Belajar, bertafakkur, mencari pengetahuan pada bumi itu sendiri. Belajar keberadaan bumi itu sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau kita di Sumbawa ini, tanahnya seperti yang antum saksikan. Di bagian-bagian tertentu, Masya Allah, subur. Ya, jadi barakallahu fikum, disitulah letak tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di situ ada gunung, di sana tidak ada. Barakallahu fikum. Wa ma fiha min jibal. Di bumi itu terdapat gunung-gunung. Ya. Pulau Lombok kecil, tapi dia punya gunung yang sangat tinggi dan menjulang tinggi. Gunung Rinjani, barakallahu fikum. Ya, di Pulau Sumbawa ada juga Gunung Merapi. Ya, wallahu alam masih menyembur apa tidak sampai sekarang, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi gunung-gunung. Berikutnya, wabihar, lautan. Ya, antum kalau melihat danau yang mungkin terpanjang di dunia, ternyata ada di tempat kita. Ya, danau, apa, bukan danau apa, teluk, barakallahu fikum, terpanjang. Ya, teluk Saleh, barakallahu fikum. Wa anhar, sungai-sungai. Wa asjar, pepohonan-pepohonan. Wa nabat, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Bila kita tafakkur, mengkaji, mendalami ini semua, kata beliau, tadullul mutafakkiru fiha al-muta'ammilu lima'aniha ala azamati khalikiha wa si'ati sultanihi wa amimi ihsanihi wa ihatati ilmihi bizawahiri wal bawatini. Bertafakkur terhadap ini semua, bumi, gunung-gunung, kemudian barakallahu fikum, sungai, lautan, pepohonan dan seterusnya. Bertafakkur pada ini semua, mengkaji makna-maknanya, menunjukkan tentang keagungan. Ini kesimpulan. Ada orang tafakkur, tadabur alam ya akhi, lu kok tadabur alam bersama akhwat atau piye? Apa bisa tadabur alam, Pak Wadi, sama perempuan berangkat ke gunung? Bisa tadabur alam enggak? Ya enggak mungkin kan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang akan dihasilkan melalui tafakkur dan tadabur ini adalah menyimpulkan tentang kebesaran sang penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hanya sebatas tadabbur alam, isi bumi dan seterusnya, tetapi berada dalam ma'asi, le apanya? Apanya yang ditadabbur barakallahu fikum? Perintah, memang ada perintah untuk mendadabbur alam, ada. Tapi nilai yang akan digapai di belakang tadabbur itu adalah, yaitu menunjukkan keagungan penciptanya, yaitu Allah. Kedua, keluasan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tiga, amin ihsanihi, meluas umumnya kebaikan Allah pada seluruh makhluk. Mungkin barakallahu fikum, kalau antum melihat gunung-gunung atau daratan sudah kering kerontang, terus makanan ada binatang ternak padanya, dari apa? Kalau antum benar-benar kaji dan dalami, subhanallah, apa yang di musim penghujan dia tidak makan, tetapi di musim kering dia makan. Sapi ya, tidak dilirik ketika musim hujan, barakallahu fikum, tidak dilirik. Tapi ketika musim kering, apa yang dulu tidak dilirik menjadi santapan juga ternyata. Barakallahu fikum, benar-benar dibagikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala seluruh makhluknya, tentu dengan ketentuan yang ada di dalam suratan. Binatang ada yang lahir, ada yang mati, ada yang ini, manusia juga demikian. Barakallahu fikum. Nah, ini semua menggambarkan kepada kita betapa luas kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa ihatati ilmihi, dan luasnya ilmu Allah terhadap seluruh makhluk. Jadi tidak ada satupun dari makhluk, barakallahu fikum, yang luput dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah itu, wa ihatati ilmihi bizzawahiri wal bawatin, mencakup menyeluruhnya ilmu Allah tentang persoalan-persoalan yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau kita mau mengkaji, atau di sini ada kandungan emas, kan sekian bulan harus dicek, dibor, barakallahu fikum. Ya, manusia terbatas kemampuannya, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga terkait dengan lahiriah, masing-masing hambanya, dan juga batiniah, masing-masing hambanya, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadzalika fi nafsil 'abdi min al-'ibari wal hikmati wal rahmati ma yadullu 'ala anna Allah wahidun samad wa annahu lam yakhluqil khalqa suda. Kata beliau, demikian juga pada hamba itu sendiri terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat padanya kebijaksanaan dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Ini semuanya menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat tempat bergantung, barakallahu fikum, dan mengembalikan urusan. Lalu kemudian menyimpulkan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk ini sudah sia-sia. Dari sisi penciptaan saja, manusia ini tercipta dalam sebaik-baik bentuk. Ya, makanya teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kera itu, bagaimana? Benar enggak ya, Badarda? Hah? Antum pernah belajar? Hah? Oh, dapat. Benar. Manusia berasal dari kera. Hah? Tidak benar. Terus, manusia berasal dari apa? Hah? Bapak kita Adam dari tanah. Sementara barakallahu fikum, anak keturunan Adam dari pancaran air yang lemah dan hina, yaitu air mani. Allah Azza wa Jalla bercerita barakallahu fikum di dalam Al-Quran. Artinya bahwa penciptaan manusia, manusia yang tercipta dalam sebaik-baik bentuk, Allah Azza wa Jalla memiliki kebijakan yang tinggi padanya dalam penciptaan manusia. Ya, penuh dengan al-hikmah, kebijaksanaan, dan di dalamnya penuh dengan ar-rahmah, kasih sayang. Dalam penciptaan makhluk yang namanya manusia. Ya, barakallahu fikum. Dari sisi kekuatan Allah titipkan, tetapi kekuatannya sangat terbatas. Allah Azza wa Jalla menciptakan organ tubuh yang bila dipandang, dilihat, ya, sangat menarik, tidak membosankan barakallahu fikum. Manusia rahimani wa berbeda dengan antum melihat monyet, ya sebentar, tidak pernah antum menyimpulkan monyetnya cantik ya. Dan, ya, semuanya di atas hikmah Allah Azza wa Jalla, kebijaksanaan di dalam menciptakan. Kalau begitu, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya itu tidak sia-sia. Bagaimana gambaran Allah menciptakan makhluknya tidak sia-sia? Ya, jawabannya apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. La yu'maru wa la yunha. Bentuk manusia diciptakan tidak dalam kondisi sia-sia, ciptakan begitu saja, ya, yaitu dengan manusia itu diberikan perintah di dalam hidup dan diberikan larangan di dalam hidup. Makanya ketika orang tidak berada dalam perintah atau berada di dalam larangan, kan dibangsakan manusia itu ada ayat-ayat bagaikan binatang ternak. Tidak ada binatang ternak kemudian dimisalkan manusia itu, tidak ada. Tetapi manusia yang sudah terhormat dan mulia ini digabungkan dan dibangsakan oleh Allah. Kal an'ami balhum adhal. Mereka bagikan binatang-binatang ternak bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Ya, tidak memanfaatkan apa yang itu menjadi, tidak melaksanakan apa yang itu menjadi tujuan diciptakan manusia. Mari kita lihat ke berikutnya. Wa fis sama'i rizqukum ay maddatu rizqikum minal amtar. Di langit Allah ciptakan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dari langit itu Allah persiapkan rezeki kalian. Apa kata beliau? Air madah, bahan. Yang itu menjadi rezeki kalian. Amtar, hujan. Wasunufil akdar. Dan berbagai macam ketentuan-ketentuan. Baik rezeki, dipersiapkan rezeki bersifat duniawi atau rezeki bersifat agama, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah letakkan madah bahan-bahannya. Wa ma tu'adun minal jazai fid dunya wal akhirah fa innahu yanzilu min indillahi kasairil aqdar. Dan semua apa yang dijanjikan dari imbalan-imbalan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya turun dari sisi Allah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang lain. Berarti pada makhluk Allah langit dan bumi terdapat pelajaran yang berharga. Falamma bayyanal ayati wa nabbaha 'alaiha tanbihan yantabihu bihi dzakiyul labibu aqsama ta'ala ala anna wa'dahu wa jazaa'ahu haqqun. Tatkala Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya di bumi, di langit, dan Allah Azza wa Jalla memberikan tanbih, peringatan, mengingatkan kepada orang yang zaki, cerdas, al-labib, berfikir, punya akal. Setelah itu Allah bersumpah bahwa janji-janji Allah, balasan-batasan Allah itu benar-benar akan terjadi. Dan tentu tidak akan bisa dibalas kecuali dibangkitkan dulu. Dikembalikan dia pada penciptaan sebagaimana pertama. Barakallahu fikum. Wa syabbaha dzalika bi adhhuril asya' lana wa huwa an-nutq. Allah Azza wa Jalla menyerupakan hari kebangkitan atau janjinya itu dengan sesuatu yang paling nampak, yang Anda tidak akan ragu padanya, yaitu an-nutqu, pembicaraan yang engkau ucapkan. Misalkan, ya akhi, Anda sudah makan? Dia menjawab, ya, saya sudah makan. Ucapannya ini tidak akan mungkin keluar dari keraguan-raguan, keluar dari penuh keyakinan. Barakallahu fikum. Nah, adanya janji Allah pembalasan yang diawali dengan adanya hari kebangkitan, seperti ini dia janji Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada keraguan-raguan semestinya padanya. Barakallahu fikum. Sampai Allah umpamakan janjinya itu seperti ucapan yang keluar dari lisan. Anda tidak akan ragu padanya, Anda tidak akan menentangnya. Barakallahu fikum. Faqala fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Fakama annakum la tashukuna fi nutqikum. Sebagaimana kalian tidak pernah ragu terhadap ucapan yang kalian keluarkan dari lisan. Fakadzalika yambaghi alla ya'tariyakum syakku fil ba'thi wal jaza. Semestinya tidak patut, sepantasnya tidak ada keraguan menimpa kalian di saat Allah menjanjikan adanya hari kebangkitan dan adanya hari imbalan kebaikan atau kejelekan. Semestinya demikian. Tetapi barakallahu fikum, ya, orang-orang kafir dan para mendustakan Allah dan Rasulnya tidak demikian. Kenapa? Contoh. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas. Mereka yakin, tidak ragu-ragu, Allah menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Mereka percaya. Muncul keraguannya di saat Allah berjanji untuk membangkitkan, mengembalikan lagi apa yang sudah ada, ya, ada apa yang sudah ada untuk dikembalikan lagi, dibangkitkan maksudnya untuk diberikan imbalan. Ini mereka ragukan. Sementara Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, mereka enggak ragu, percaya mereka. Tapi ketika Allah berbicara tentang hari kebangkitan, mengembalikan apa yang sudah ada menjadi ada, muncul keraguan-raguan mereka. Barakallahu fikum. Inilah akibat dari kesesatan. Tidak akan ketemu persoalan hidup apabila seseorang berada di dalam ad-dhalalah, kesesatan. Terkadang tidak masuk akal. Barakallahu fikum. Tapi itulah imbas dari kesesatan di dalam hidup. Mari kita lihat kembali apa dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla ketika datang sebuah kisah atau tamu menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan tamu ini memang diutus kepada kaum Nabi Lut atau Nabi Lut alaihissalatu wassalam, tetapi Allah perintahkan untuk menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Tidakkah pernah mendatang kepada engkau cerita tentang tamu Ibrahim yang terhormat? Ya, tidakkah pernah sampai kepadamu wahai Rasul Allah tentang hadis, cerita, pembicaraan, kisah tamu Nabi Ibrahim yang terhormat, yaitu idh dakhalu alaihi, di saat tamu-tamu yang terhormat itu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, faqalu salama, mereka mendoakan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan qala salam, membalas doa keselamatan. Qaumun munkarun. Nabi Ibrahim, ini adalah kaum munkarun, kaum yang tidak dikenal. Ya, dari mana tiba-tiba datang barakallahu fikum yang datang tersebut? Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kedatangan tamu, faragha ila ahlihi. Beliau segera pergi ke keluarga beliau. Faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim datang dengan membawa hidangan anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim menghidangkannya kepada mereka, tamu-tamu tidak dikenal tersebut. Qala ala ta'kulun. Tamu-tamu ini tidak mau makan. Tidak mau menyentuh hidangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, tidakkah kalian mau makan? Ya. Fa'aujasa minhum khifah. Maka datanglah, tertanamlah, muncullah rasa takut pada Nabi Ibrahim kepada dari mereka. Takut muncul. Qalu la takhaf. Tamu-tamu itu mengatakan, anda jangan takut. Wabasyaruhu bighulamin alim. Ternyata malaikat itu menginformasikan, memberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang alim, berpengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Yaqulu ta'ala hal ataka ay ama ja'a hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin mukramin wa naba'uhum al-gharib al-ajib wa hum al-mala'ikatu alladhina arsalahum Allah li ihlaqi qaumi Lut. Kata beliau, tidakkah datang kepada engkau cerita yang sangat gharib, ajib, yang sangat asing, aneh, yaitu kedatangan malaikat yang Allah kirim untuk membinasakan kaum Lut. Ya, untuk membinasakan kaum Lut. Ya, kalau sudah di majlis, jangan berbicara. Jangan ada yang mengerjakan yang lain. Ya. Wa amarahum bil mururi ala Ibrahim. Allah memerintahkan para utusannya itu dari malaikat untuk lewat kepada Nabi Ibrahim. Faja'uhu fi surati adhyaf. Malaikat-malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim dalam bentuk tamu. Iddakhalu 'alayha faqalu salama. Qala mujiban lahum salam, ay 'alaykum qaumun munkarun, ay antum qaumun munkarun. Fa uhibbu an tu'arrifuni bi anfusikum. Di saat tamu-tamu itu masuk kepada beliau, mereka mengatakan salam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kaumum mungkarun antum, kaumum mungkarun, kalian ini kaum yang kami tidak kenal. Fa'uhibbu, saya ingin kalian memperkenalkan kepadaku diri-diri kalian. Walam ya'rifhum illa ba'da dzalik. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu mereka ini kecuali di saat itu. Faragha ila ahlihi ay dhahaba sari'an fi khifatin liyuhdira lahum qurahum. Segera Nabi Ibrahim pergi dengan rasa takut. Tiba-tiba tamu tidak dikenal, ya, tidak pernah diketahui, barakallahu fikum, datang. Beliau segera penuh dengan rasa takut menghadirkan, barakallahu fikum, apa namanya, hidangan buat tamu tersebut. Faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim, faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim wa 'arada 'alaihimul aqal. Beliau tawarkan untuk kemudian tamu-tamu itu makan. Qala ala ta'ulun fa aujasa minhum khifina ra'a aydihim la tasilu ilaihi, la tasilu ilaihi. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak sampai kepada makanan itu, muncul rasa takutnya. Mereka mengatakan, la takhaf, jangan anda takut. Wa akhbaruhu bima ja'u lahu, para tamu itu memberitakan apa yang mereka bawa. Wa basyaruhu bi ghulamin 'alim, dan mereka tamu itu memberitakan dengan kelahiran anak yang berpengetahuan, wa huwa Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga sudah tua. Mendengar informasi seperti itu, falamma sami'atil mar'atul bisharata wa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sang wanita istrinya Nabi Ibrahim datang fi sarrah, berteriak, fasaqqat wajhaha, sampai memukul wajahnya. Qalat, lalu dia berkata, ajuz, saya ini sudah umuran tua, tambah lagi akim, mandul. Ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan, Nabi Ibrahim sendiri sudah tua, renta. Kok bisa akan melahirkan? Jadi, wanita kalau dalam kondisi mendapatkan informasi yang menyenangkan, menggembirakan, di luar kebiasaan, terlihat bagaimana senang dan gembiranya, barakallahu fikum. Jadi Allah Azza wa Jalla bercerita, falamma sami'atil mar'atul bisharata aqbalat ay furh mutabashshira farhatan mutabashshira. Dia datang dengan penuh riang gembira, fi surratin ay sayha, teriak, fasakkat wajhaha, lalu dia memukul wajahnya. Wa hadha min jinsi ma yajri lin nisa inda sururi wa nahwihi. Ini jenis-jenis kebiasaan terjadi pada kaum wanita ketika mendapatkan surur, kegembiraan, atau yang semisalnya. Minal aqwal, ada ucapan-ucapan yang menyenangkan. Wal af'al al mukhalafah lit tabi'ah wal adah, perbuatan yang berbeda atau menyelisihi tabiat kebiasaan. Sudah tua, mandul, diberitakan mau punya anak. Wa qalat ajuzun aqim, ay anna lil walad, bagaimana saya ini akan punya anak? Wa ana ajuz, saya ini sudah tua renta. Sudah tua, qad balaghat minasin, sudah umuran. Mala talidu ma'ahun nisa, yang sudah tidak mungkin lagi wanita untuk kemudian bisa melahirkan. Ya, menopaus contohnya, barakallahu fikum. Wa ma'adhalik, bersamaan dengan umur yang sudah tua, fa'ana akim, saya ini mandul. Ya, gairu salihi rahimi, rahimi lil wiladati aslan, rahimku tidak pantas, tidak baik untuk kemudian mengandung, melahirkan anak. Fathamma mani'an, kullum minhuma mani'un minal waladi. Ada dua penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan anak. Dua, satu adalah umur yang sudah tua, sudah menopause. Yang kedua, barakallahu fikum, mandul lagi. Waqad dzakarat al-mani'at tsalitsa fi surati Hud. Dan wanita istrinya Nabi Ibrahim ini telah menyebutkan penghalang yang ketiga dalam surat Hud. Apa kata beliau? Wa hadza ba'li syaikhan, inna hadza la syai'un ajib. Suamiku ini sudah jadi syekh, orang tua. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Dari ini semua, bagi Allah Azza wa Jalla gampang dan mudah menjadikan wanita mandul kemudian melahirkan, tua menopaus kemudian melahirkan, barakallahu fikum, orang tua kemudian bisa membuahkan. Semuanya ini bagi Allah Azza wa Jalla mudah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki perhitungan kepada siapapun dari makhluk ini. Berbuat baik, perhitungan dengan kebaikan. Berbuat jelek dan kejahatan, perhitungan dengan kejelekan dan kejahatan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengajak, mari kita bersama-sama menjaga nikmat hidayah dan taufik ini. Kita berharap kita membawa nikmat ini sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ngerinya persoalan hidup, ujian-ujian yang ada di hadapan kita adalah sangat menakutkan, barakallahu fikum, membutuhkan kesungguh-sungguhan untuk menempuh jalan keistiqomahan, barakallahu fikum. Semoga keberadaan kita di majelis ilmu dan terus kita berupaya duduk belajar ilmu agama, menata diri keluarga kita, anak-anak keturunan kita, semoga ini adalah langkah yang terbaik dan terakhir di dalam hidup, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang istiqomah sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.